Ibrani paus 4. Sane mangkin ide sang yang widiwasa sampun menjanji ring irage, mungguing irage kelugre ngeranjing tur merarian ngiring ide. Duaning punike ngiring je irage tansah yatne, mangdane tan wenten ring pantaran iragane sane tan durus kelugre ngeranjing sejeroning perariane punike. Santukan iraga sampun miragi indik orti rahayune, patah sekadi dane taler sampun miragi. Dane sampun miragi orti rahayune punike, nanging orti rahayune punike, tan ngawinang dane rahayu, santukan rikale dane miragiang, dane tan percaya ring orti rahayune punike. Nanging iraga sane percaya, pacang ranjing, tur merarian ngiring ide sang yang widiwasa, setinut ring sabdan idane, sane kadiasa puniki. Ulun pedih, muah subo mesumpah janji. Ia ajak ke mekejang, tusing lakar taen ngenjak, tur mereren siktongos ulune mereren. Ide sampun mesabde kadiasa puniki, ia diastu pekarian idane sampun puput, ngawit saking duke ide ngardi jagate. Santukan wenten kekecap ring cakepan sucine ngeniang ring indik rahinane sane kaping pitu kadi asa puniki. Ring rahina sane kaping pitu, ide sang yang diwasa merarian saking sekancan pekarian idane. Ngeniang ring indike punike, wenten malih kekecap kadi asa puniki. Ia ajak mekejang, tusing lakar tain ngenjak, tur mereren sik tongos ulune mereren. Sekancan anake sane pengawit miragi orti rahayune, tan ngeranjing tur tan merarian ngiring ide sang yang widiwasa, santukanipun makesami pada nenten percaya ring orti rahayune punike. Nanging wenten anak sane lianan, sane kelugre ngeranjing, tur merarian ngiring ide. Indike punike nyinahang, tur muktiang, mungwing ide sang yang widiwasa, ngemanggehang rahine lianan, sane kewastanin dinane jani. Indike punike sampun nikayang ide, sesampun meletan mekudang-kudang taun, melantaran sang Prabu Daud, tur kungahang ring cakepan sucine, sekadi sane sampun inucap iwawu kadiasa puniki. Yen di dinane jani, kita ningeh sabdan ide sang yang diwasa, ada pesan kita bengkung. Yening dane Yosua sampun nuntun bangsan iragane, ngeranjing kegenah merarian sane kekardi antuk ide sang yang widiwasa, sinah ungkuran ide tan pacang mewecane malih, ngeniang ring indik rahine sane siosan punike. Dadosipun, pebuat kaulan ide sang yang widiwasa, kantun wenten genah merarian, sekadi genah idane merarian, ring rahine sane kaping pitu punike. Santukan sape sireje sane ngeranjing, tur merarian ngiring ide sang yang widiwasa, ipun pacang merarian saking pekaryanipun niri, sekadi ide sang yang widiwasa merarian saking pekaryan idane. Duaning punike ngiring je irage ngusaha yang dewek sebecik-beciknya, mangde irage meresidayang ngeranjing ngiring ide ring genah merariane punike. Sampunang kantos wenten angan adiri saking pantaran iragane, sane derwake sekadi pemargin danene sane sampun-sampun, raris tan durus kelugre ngeranjing kegenah merariane punike. Santukan sabdan ide sang yang widiwasa punike urip tur mewisese. Sabdan idane punike manganan bandingang ring pedang sane merai kekalih. Pedang punike nuak kantos keunteng, megatang jiwa lan roh, tulang miwah jajah. Sabdane punike nepasin indriye miwah manah manusane. Tan wenten pandikan sane preside mekebang ring ayun ide sang yang widiwasa. Seluiring pandikan sane wentenang ide mekebat tur mekeber ring ayun idane, Tur iraga makasami patut ngaturang paindikan sane tuduhang ide ring iraga suang-suang ring ayun idane. Duaning punike ngiring je iraga tansah pageh sejeroning kepercayaan sane sampun agem iraga. Santukan iraga mederbe pandite agung sane sampun tangkil ring ayun ide sang yang widiwasa. Inggih punike ide yang Yesus putran ide sang yang widiwasa. Semalihe pandite agung iraga punike boyo je ide tan ngerasa yang kelemetan iragane. Tungkalikanipun pandite agung iragane punike sampun kepintonin ring seluwiring paindikan sekadi iraga, nanging ide sampun tan medose. Duane ngasa punike para semeton, ngiring je iraga wanen tur tangkil ring singesanan ide sang yang widiwasa, santukan irike wenten sih pesuecan. Irike iraga pacang nampi kepiolasan miwah manggihin sih pesuece, sane pacang nulungin iraga, rikalane iraga muatang pitulungan.